Mitra Bisnis, saat ini tim transisi bersama Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi JK sedang menyusun komposisi kabinet pada pemerintahannya mendatang. Sejumlah nama calon menteri sedang diseleksi untuk bisa mendukung tercapainya target-target pemerintah pada sektor-sektor strategis. Wacana perampingan kabinet hingga pembentukan kementerian baru juga menjadi pertimbangan dan membuat proses ini ditunggu-tunggu hasilnya oleh banyak kalangan masyarakat, juga para investor. Untuk membahas hal tadi, saya sudah tersambung dengan Ketua Apindo Suryadi Sasmita. Pak Suryadi, bagaimana komentarnya soal ini? Untuk merampingkan kementerian itu tidak semudah apa yang dipikirkan oleh Pak Jokowi atau masyarakat. Karena penutupan satu menteri itu memperhentikan begitu banyak karyawan dan lain sebagainya ya. Akhirnya itu akan menjadi masalah-masalah. Ingat pada waktu zaman Gus Dur dulu mau memperampingkan aja 1-2 ya mati. Tetapi memang benar, semua investor menunggu. Menunggu bukan menunggu perampingannya. Menunggu tentang siapa-siapa yang akan jadi menteri. Pertama, jangan adalah menteri yang bermasalah. Kedua, untuk ekonomi diharapkan oleh para investor, menterinya itu adalah profesional. Andai kata ada orang politik yang profesional, itu pun mungkin tidak begitu bermasalah. Yang penting profesional, benar-benar tidak terlalu berpolitik. Tetapi, tidak mungkin menghabiskan semuanya orang politik tidak jadi menteri juga mungkin sulit. Cuman pos-pos tertentu sih kita nggak bermasalah. Diharapkan oleh para investor, kalau bisa 60% itu profesional. Terutama di tempat-tempat soal ekonomi. Masalah yang kedua ya, sekarang ini kan pihak oposisi masih belum jelas. Kalau sampai oposisinya itu terlalu kuat sekali, itu bagaimana? Apakah bisa jalan nanti? Masyarakat bertanya-tanya, meskipun dibaca-baca di koran atau didengar-dengar kan kelihatannya ada yang mau menjadi koalisi. Terus yang menjadi masalah-masalah berikutnya adalah, memang ini tantangannya tuh mereka diberikan warisan yang sangat sulit. Terutama misalkan, bagaimana ngatasi ini bensin? Yang baru berani menaikkan bensin, itu positif bagi investor. Tetapi rakyat kecil pasti juga berontak. Setelah kenaikan bensin, akan terjadi inflasi kurang lebih setengah tahun. Inflasi ini akan mendorong kepada kenaikan UMP. Bulan depan tuh sudah mulai perundingan-perundingan. Kalau dinaikkannya itu di bulan November, pasti kenaikan UMP itu mereka juga nggak mau kecil-kecil. Jadi sangat dilema semuanya. Selain itu, ada juga rencana melebur sejumlah kementerian menjadi satu agar lebih efisien dan efektif. Juga pembentukan kementerian baru yang fokus mengembangkan potensi Indonesia. Bagaimana menurut Pak Suryadi? Sebetulnya perdagangan industri itu kalau digabung tuh bisa. Karena sekarang ini banyak sekali ya yang ada beberapa hal di perdagangan industri enggak, perdagangan enggak. Itu sangat terkait. Jadi kalau disatukan, kita juga investor 7. Karena dulu-dulunya waktu zaman Pak Harto juga asalnya ke 1. Misalkan kita sekarang 34. Mungkin tetap 34. Emang ada yang perlu digabung, memang ada yang perlu dipecah. Memang kalau pariwisata dengan ekonomi kreatif itu, saya rasa sih harusnya dipecah. Ekonomi kreatif ini sebenarnya kekuatan negara kita. Jadi itu berbeda dengan pariwisata. Harusnya sih dipecah. Ini jadi semua nama-nama sudah ada. Sudah banyak nama-nama. Prosesnya ini enggak gampang. Saya rasa bisa diumumkan itu bisa pertengahan Oktober. Karena ini mesti smart. Makanya kita swasta pun semuanya boleh memberikan masukan-masukan. Yang penting bersih, mau kerja. Kemudian Jokowi juga optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 7% di bawah pemerintahannya. Mungkinkah hal ini terrealisasi, Pak Suryadi? 7% itu ya mungkin. Tapi pemerintah tuh harus dapat menyerahkan lebih banyak kepada private sector. Karena private sector ini, kalau mereka bisa investnya begitu banyak, ditarget kan kalau bisa sampai 1.000 triliun, itu secara otomatis pertumbuhan ekonomi tinggi. Karena pengangguran-pengangguran berkurang, dan pajak juga bertambah. Jadi itu bisa, bukannya nggak bisa. Selama private sector itu izin dipermudah, kepastian hukum itu berjalan, infrastruktur berjalan, pasti bisa. 7% itu nggak sulit sebetulnya bagi negara Indonesia. Selama pemerintahnya itu jangan mempersulit pengusaha. Jadi kalau nggak digotong royong dengan tim yang kuat, wah 5 tahun bisa nggak ada hasil lagi. Demikian Ketua Apindo Suryadi Sasmita, saya Gery Sadewa.